إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita sampai pada ucapan terakhir dari ucapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu ucapan kesimpulan dan bara'ah, berlepas diri dari yang menyelisihinya. Qala, beliau berkata rahimahullah, fahadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batina wa nahnu bara'un ila Allah ta'ala min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyannahu wa nas'alu Allah ta'ala an yuthabbitana 'ala al-iman wa yakhtim lana bihi wa ya'simuna min al-ahwa'il mukhtalifah. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah di akhir risalahnya, beliau berkata, inilah agama kami, inilah akidah kami, keyakinan kami secara lahir dan batin. Dan kami berlepas diri dari semua yang menyelisihi apa yang sudah kami sebutkan dan sudah kami jelaskan. Kami meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kami ditetapkan di atas iman dan ditutup dengan keimanan. Artinya meminta husnul khatimah. Dan semoga kita dilindungi dari hawa nafsu yang bermacam-macam, pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam, wal ara'al mutafarriqah, dan pendapat-pendapat yang berpecah belah, wal madzahib radhi'ah, dan madhab-madhab yang jelek, yang sesat, mislul musyabbihah, seperti mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, wal mu'tazilah, seperti mu'tazilah, jahmiyah, jabriyah, qadariyah, dan lain-lainnya, dari golongan-golongan yang menyelisihi sunnah, wal jamaah, wa khalafud dalalah, dan mengiringi kesesatan, wa nahnu minhum bara, dan kami dari mereka berlepas diri. Wahum indana dullalun ardiya. Mereka menurut kami dullal, orang-orang sesat. Ardiya, orang-orang rodi, orang-orang jelek. Wabillahil ismah wa taufiq. Dan Allah lah yang melindungi dan yang memberikan taufiq. Ikhwani fidina azakumullah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi menutup dengan satu prinsip akidah atau manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yaitu berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah dan berlepas diri dari yang menyelisihinya. Bara'un mimma yukhalifu. Berlepas diri dari semua aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Sudah dijelaskan makna Mu'tazilah. Wahum musyabbihatul af'al. Dan mereka menyerupakan fi'il-fi'il Allah dengan makhluk. Li'annahum qasu af'al Allah Ta'ala ala af'al ibadih. Karena mereka mengkiaskan perbuatan-perbuatan Allah dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Padahal tidak mungkin mengkiaskan dua yang berbeda. Allah Al-Khaliq, sedangkan selainnya makhluk. Bagaimana mungkin dikiaskan yang Khaliq dengan yang makhluk? Yang menciptakan dengan yang diciptakan? Tentunya tidak mungkin sama. Maka kias itu kias batil. Yang mengkiaskan af'alullah Ta'ala dengan af'al ibadih. Wa ja'alu ma yuhsin minal ibadi yuhsin minhu. Atau yang yahsin li'ibadihi yahsin minhu. Karena kias, karena analogi, maka mereka berkata, masih Mu'tazilah dan sejenisnya, ashabul ara, ashabul ra'i, ahli filsafat, ahli kalam. Kata mereka dengan analoginya, kalau yahsun minal ibad, kalau dari hamba bagus, maka dari Allah juga bagus. Tidak mesti demikian. Buktinya, sombong. Bagi makhluk tidak bagus. Bagi Allah pantas. Karena Allah maha besar. Allah maha terpuji, maha tinggi. Maka kesombongan adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan disamakan dengan makhluk. Wa may yaqbah min al-ibad yaqbah minhu. Mereka menganggap apa yang jelek bagi makhluk jelek pula bagi Allah. Wa qalu, mereka juga berkata, yajib alaihi an yaf'al kada wa la yajuzu lahu an yaf'al kada. Mesti bagi Allah harus begini dan tidak boleh bagi Allah begitu. Apa yang namanya? Qiyas. Bukankah pada makhluk bagus, maka Allah harusnya begini. Bukankah bagi Allah jelek, bagi makhluk jelek, maka Allah harusnya begini. Siapa yang mengharuskan? Dari mana kamu tahu? Bimuqtada dhalikal qiyas al-fasid. Apa alasannya? Hanya analogi yang rusak. Hanya qiyas-qiyas yang rusak. Qiyas yang batil. Karena yang namanya qiyas itu ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Ada al-maqis alai dan ada wajhus syabah. Wajhus syabah inilah yang tidak ada. Yaitu kemiripan, kesamaan antara Allah dengan makhluk. Allah katakan dengan tegas, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Berarti mengenali Allah dengan analogi tidak bisa. Karena Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Semua kaidah kalian, semua hukum-hukum kalian, semua yang kalian simpulkan dari kaidah-kaidah ilmiah, katanya itu semua tentang makhluk. Itu semua tentang makhluk. Karena kalian tidak tahu Allah, dan panca indera kalian gak akan bisa mengetahui tentang Allah dan sifat-sifatnya. Kecuali dengan sumber yang pasti, yaitu dari Allah sendiri. Atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka punya teori-teori yang namanya benda itu menempati ruang dan mempunyai masa, katanya. Mereka punya teori yang namanya benda pasti begini, begini, begini, begini. Kemudian diukur. Allah menempati tempat di atas arsy. Tidak mungkin. Kenapa? Karena nanti sama dengan makhluk. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tidak sama. Allah di atas arsy tidak sama dengan makhluk di atas sesuatu apapun. Ini kaidah yang kalian punya. Semuanya tentang makhluk. Jangan diterapkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kalian pelajari dari ilmu filsafat kalian, ilmu mantik kalian, ilmu kalam kalian, itu semuanya tentang makhluk. Karena kalian tidak pernah tahu Allah, dan panca indera kalian gak akan bisa mencapai pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatnya, ketika mereka merasa mampu memikirkan tentang Allah dengan ilmu filsafatnya, akhirnya jadilah pemahaman mereka rusak, sesat. Fa inna sayyid min bani Adam law ra'a 'abidahu tazni bi ima'ihi wa la yamna'uhum min dhalika la'udda imma mustahsinan lil qabih wa imma 'ajiza fa kayfa yasihhu qiyas af'alihi subhanahu wa ta'ala 'ala af'ali 'ibadihi. Walkalam ala hadzal ma'na mabsutun fi mawdi'ihi. Kata beliau, sebagai contoh, seorang tuan pemilik budak dari kalangan anak Adam, kalau melihat hambanya berzina dengan budaknya, dengan budak perempuannya, kemudian tidak menghalanginya, maka dianggap dengan dua anggapan. Mungkin tidak mampu melarang, tidak mau mencegah, tidak mampu mencegah, atau menganggap itu baik. Biarkan saja zina itu bagus, biar saya punya budak banyak nanti di ternak. Dua kemungkinan, menganggap bagus atau tidak mampu melarang. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaidah ini jangan diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang berzina, kok enggak di cegah oleh Allah dengan takdirnya. Dijadikan misalnya begini dan begitu. Maka kata mereka ini, kata mereka. Sesungguhnya tidak sampai hati menyebutkannya. Kata mereka, kalau dibiarkan, imma Allah berarti menganggap itu bagus. Karena dibiarkan oleh Allah. Atau Allah tidak mampu mencegahnya. Astagfirullah, astagfirullah. Di mana kesalahan orang ini? Kesalahannya adalah karena dia mengkiaskan Allah dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan apa yang dikehendakinya dengan hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dengan keadilannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dengan asbab wal musabbabat. Kemudian Allah turunkan wahyunya. Allah utus nabinya. Kemudian Allah turunkan kitabnya. Kemudian Allah lihat siapa yang mentaati perintahnya dan siapa yang menyelisihi perintahnya. Allah ancam. Ini syariat. Jangan ditolak adanya syariat. Tetapi karena Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, apa yang mereka lakukan seluruhnya tidak akan lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn na'azakumullah, kias-kias mereka rusak karena mereka mengkiaskan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau mengkiaskan Allah dengan makhluk. Padahal Allah dengan makhluk tidak mungkin bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Fa ammal 'adl fa sataru tahta nafyil qadar. Inna Allah la yakhluqu asy-syarr. Adapun 'adl, hati-hati. Maknanya bukan keadilan. Catat jangan sampai salah. Maknanya menyelewengkan. Mereka mengatakan adil, ternyata bukan keadilan yang kita maksud. Keadilan yang mereka maksud adalah Allah tidak boleh menakdirkan orang jadi kafir. Kalau menakdirkan orang jadi kafir, berarti Allah tidak adil. Apa yang namanya? Menyelewengkan. Maka hati-hati. Fasatarau tahtahu nafyal qadar. Kamu akan lihat bahwa keadilan menurut Mu'tazilah adalah meniadakan takdir. Menurut mereka, kalau ada takdir berarti tidak adil. Wa qalu inna Allah la yakhluqu asy-syarr wa la yaqdi bihi. Allah enggak mungkin menciptakan kejelekan, katanya. Allah tidak mungkin memutuskan kejelekan, katanya. Idza khalaqahu tsumma yu'adzibuhum 'alaihi. Kalau Allah menciptakan kemudian Allah mengadab mereka, maka itu adalah kedzaliman. Tidak mungkin bagi Allah. Allah Maha Adil, Allah tidak zalim, maka Allah tidak mungkin menciptakan kejelekan dan Allah tidak mungkin menciptakan kedzaliman. Enggak mungkin Allah menciptakan kejahatan. Enggak mungkin memutuskan dengan takdirnya satu kejelekan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa kamu yang ngatur? Mengapa kamu yang menyatakan Allah harusnya begini, jangan begitu. Allah harusnya begitu, jangan begini. Enggak terbalik. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Dan Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak bisa ditanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Tapi kalian, kamu, mereka, manusia, para hamba, para makhluk yang akan ditanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Jangan terbalik. Allah tidak bisa ditanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Mengapa tidak bisa ditanya? Karena Allah fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kamu siapa? Makhluk. Allah menciptakan kamu dan menciptakan seluruh makhluk. Maka Allah memilikinya. Allah perlakukan apapun sekehendaknya. Ini harus dijadikan akidah, keimanan. Bahwa Allah melakukan apapun. Baik, setelah itu. Baru kita imani yang kedua. Bahwa Allah menciptakan kejelekan untuk satu hikmah. Allah menciptakan syaitan, iblis. Dan Allah tahu dia akan membangkang. Allah tahu. Tetapi Allah ciptakan. Karena Allah menghendaki di balik itu. Ada ujian nanti buat manusia. Ada godaan buat manusia. Ada fitnah dari syaitan. Itu hikmah namanya. Allah takdirkan adanya kebaikan. Allah takdirkan adanya keburukan. Liyabluwakum. Untuk menguji kalian. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Sebagai ujian. Atasbirun? Apakah kalian sabar? Maka ucapan kalian wahai Mu'tazilah dengan judul keadilan, Allah tidak mungkin menciptakan kejelekan. Loh. Salah. Itu bukan makna adil. Kalau makna adil Allah tidak menciptakan kejelekan, justru engkau menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki sesuatu kelemahan. Akhwani fi din, a'azakumullah. Mengapa? Tidak hikmah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kalian hikmahnya. Siapa yang baik mendapatkan pahala, siapa yang jelek mendapatkan dosa. Dan Allah berikan pada kalian ikhtiar. Allah berikan pada kalian hak pilih. Wahadainahun najdain, kami berikan pada kalian dua jalan. Silakan kalian pilih yang mana. Sebagian memilih jalan yang benar, sebagian memilih jalan yang salah. Yang memiliki jalan yang benar Allah berikan kebaikan padanya, yang memiliki jalan yang salah Allah azab mereka. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kekuasaan Allah, Allah katakan, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Tidaklah kalian berkeinginan kecuali dengan keinginan Allah. Artinya kalian gak akan bisa lepas dari takdir Allah. Sehingga di samping usaha, hendaklah berdoa. Di samping usaha meniti jejak salafus saleh, berdoa ya Allah, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas jalan kebenaran. Kalau tidak ada keimanan bahwa Allah yang menentukan takdir, niscaya kamu akan mengandalkan usaha saja dan tidak berharap dan tidak berdoa. Kenapa? Karena kamu berkeyakinan saya yang menentukan. Saya yang minum, saya yang minum. Saya yang gak minum, saya yang gak minum. Saya yang menentukan. Itu kesombongan. Itu kesombongan. Dan pernah terjadi kesombongan itu pada mereka. Ketika syekhnya dengan sombong menyatakan yang menakdirkan saya minum adalah saya sendiri. Saya mau minum atau saya tidak minum. Tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya menakdirkan saya akan minum. Begitu dia mau minum, muridnya ada yang jengkel, dia banting gelasnya di depan mukanya, kemudian dia katakan, "Sekarang apakah kehendakmu yang terjadi?" Fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar. Bungkam dia, enggak bisa bicara. Diam. Saya menakdirkan, udah terucap, saya menakdirkan saya minum, ternyata enggak terjadi. Dipecahkan oleh muridnya dan dikatakan, sekarang siapa yang menakdirkan, kamu atau Allah? Diam dia. Barakallahu fikum. Masa perkara yang mudah kok susah untuk bisa diterima? Mudah. Kamu berupaya berusaha, tapi ingat, takdir di tangan Allah. Itu ahlus sunnah. Itu ahlus sunnah yang tengah-tengah. Tetapi Mu'tazilah dengan alasan keadilan, kata mereka bahwa tidak mungkin Allah menciptakan kejelekan, kejahatan, ila akhirnya. Oleh karena itu mereka dijuluki pula dengan julukan lain. Majusu hadihil ummah. Walaupun kalau riwayat yang marfu' kepada Rasulullah SAW tidak sahih, tidak ada riwayat yang marfu yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi itu istilah dari para ulama ma'ruf. Mengapa? Dikatakan majusu hadihil ummah. Mereka majusinya umat ini. Karena majusi memiliki dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Mereka sembah Tuhan terang dengan menyembah api, cahaya, matahari, pokoknya yang terang. Dan mereka berlindung dari Tuhan gelap, takut dari Tuhan gelap. Kata mereka, majusi, Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Lihat betapa miripnya Qadariyah, Mu'tazilah, wa amsaluhum dengan majusi. Persis sama. Allah tidak mungkin menciptakan kejelekan. Allah menciptakan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Adapun kejelekan bukan Allah yang menciptakan, syaitan yang menciptakan. Oh, jadi ada dua Tuhan, dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Astagfirullah. Hadhihi aqidatun fasidah. Hadhihi aqidah kufriyah. Aqidah majusiyah. Itu akidahnya majusi. Ada Tuhan terang, Tuhan gelap. Adapun kaum muslimin, akidahnya tauhid. La ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Yang menciptakan kebaikan Allah, yang menciptakan kejelekan adalah Allah. Allah pencipta segala sesuatu. Tetapi sebagai adab kepada Allah. Akhlak dalam berbicara tentang Allah. Jangan dikaitkan dengan kejelekannya saja. Imma dikaitkan dengan kebaikan atau dikaitkan dengan kedua-duanya. Contoh, wahai sang pencipta segala kebaikan dan keburukan. Itu boleh, dua-duanya. Atau kebaikannya saja, wahai pencipta kebaikan. Tetapi kalau digandengkan kejelekan saja, wahai pencipta kejelekan, mengandung unsur cercaan pada Allah. Mengapa? Karena Allah tidak menciptakan kejelekan saja. Dan Allah menciptakan kejelekan, kata Syekh Ibn Uthaymin dan para ulama, Allah menciptakan kejelekan karena ada hikmah di balik itu. Maka itu bukan pencipta kejelekan, tapi pencipta keadilan dan hikmah. Allah takdirkan musibah di sana karena ada sesuatu yang menyebabkan mereka harus diazab. Wa ma kana Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala li'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, Allah enggak mungkin mengadab mereka kalau engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak mungkin mengadab mereka kalau mereka masih beristighfar. Artinya masih ada orang-orang yang tidak layak untuk diazab. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti Allah menciptakan kejelekan-kejelekan karena ada satu hikmah di balik itu. Maka harusnya hikmah yang kamu sebut. Wahai yang maha hikmah. Wahai yang menciptakan segala sesuatu dengan keadilannya. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kembali kepada kitab. Sila yang ketiga dari prinsip-prinsip Mu'tazilah yang lima adalah tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Hati-hati. Tauhid yang mereka maksud bukan tauhid yang kita maksud. Tauhid yang mereka maksud fatarau tahtahu alqaubil khalqil Quran. Kata mereka yang namanya tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara tetapi menciptakan pembicaraan. Maka Al-Qur'an itu adalah makhluk. Idlau kana ghairu makhluq la lazima ta'addudil qudama. Kata mereka, kalau saja Quran itu bukan makhluk, berarti ada berbilang sesuatu yang qudama. Qudama itu jamak qadim, kembali pada istilah beliau. Istilah beliau yang salah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Iya kan? Allah bersifat qadim menurut mereka, menurut beliau. Maksudnya beliau adalah al-awwal, yang sudah ada sebelumnya, azaliyan, enggak ada awalnya. Wa abadiyan. Berarti ada selain Allah yang azali, yang awal, yaitu Quran katanya. Ini kebodohan mereka. Karena memisahkan Quran dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Quran itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ucapan itu termasuk zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bicara kertas, kita tidak bicara tinta, kita bicara yang ditulis dan yang dicetak itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan makhluk. Allah berbicara dan Allah tidak menciptakan pembicaraan. Artinya bukan menciptakan pembicaraan. ويلزمهم على هذا القول الفاسد ان علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقه او التناقض. Tentunya konsekuensinya ucapan yang rusak ini berarti konsekuensinya menganggap amalan Allah, kekuasaan Allah dan semua sifat-sifat Allah berarti makhluk juga, karena semua yang disandarkan pada Allah dikatakan makhluk. Kalamullah, kalamnya makhluk. Kalau kudratullah, berarti kudrahnya makhluk juga. Apalagi? Izzatullah, izzahnya makhluk juga. Itu konsekuensi yang salah. Enggak mesti yang diidhafahkan kepada Allah berarti makhluk. Ada idhafatut tamlik, penyandaran kepemilikan. Ada idhafatus sifah. Bisa. Idhafatu sifat dalam bahasa Arab. Izzatullah itu menyandarkan sifat izzah bagi Allah. Kalamullah menyandarkan sifat kalam bagi Allah. Apalagi? Berbeda dengan kalimat ardullah, bumi Allah. Itu idhafatu tamlik, disandarkan dengan makna kepemilikan. Buminya Allah. Sama Allah, langitnya Allah, ila akhirnya. Ada pula idhafatut takrim, penyandaran pemuliaan. Seperti baitullah. Kalau kepemilikan semua buyut, baitullah. Tapi kenapa baitullah hanya masjid? Karena bukan kepemilikan maknanya. Tapi takrim, idhafatut takrim, pemuliaan. Tempat ini tempat ibadah untuk Allah, tempat ibadah kepada Allah, tempat sujud, tempat kita meratap kepada Allah, maka dijuluki dengan rumah Allah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ila akhirih. Wa amal wa'id, adapun wa'id. Mereka katakan dengan alasan إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam, maka harus diterapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat bodoh mereka. Selalu mengatur Allah. Kalau Allah sudah mengancam, harus diterapkan ancamannya, kata mereka. Wa yukhlifu wa'idahu, dan tidak boleh menyelisihi ancaman. Li'annahu la yukhliful mi'ad, karena Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya, kata mereka. Fala ya'fu 'amman yasha, maka Allah tidak boleh, menurut mereka ini, memaafkan hamba-hambanya berdosa. Enggak boleh, karena sudah diancam harus ditepati. Wala yaghfir liman yurid, dan Allah tidak boleh mengampuni, karena Allah sudah ngancam, ancamannya harus ditepati, enggak boleh dimaafkan. Indahum, menurut mereka. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya mungkin sedikit, tapi akibatnya fatal. Akibatnya fatal. Kesalahannya hanya tidak bisa membedakan antara wa'ad dengan wa'id. Wa'ad itu janji, wa'id itu ancaman. Mereka anggap sama. Namanya janji ya janji. Janji baik ataupun janji jelek sama. Kamu kalau berhasil, saya beri hadiah. Itu janji baik. Kamu kalau menyelisih, saya akan siksa kamu. Ini juga janji. Janji jelek. Janji ancaman. Menurut mereka, dua-duanya sama. Harus ditepati. Kalau tidak ditepati, berarti mengkhianati janji. Maka, Khon Ibn A'azawla Kanam tidak mau membedakan keduanya. Akhirnya, kalau ada orang yang berbuat baik, diberi oleh Allah janjinya, dan ini benar. Kalau ada orang berbuat dosa, Allah sudah ancam dengan ancaman, maka harus ditepati. Kok harus ditepati? Barangkali Allah ampuni dia. Gak boleh. Berarti gak menepati janji. Ini kebodohan mereka. Bahkan di atasnya. Bukan bodoh. Dungu. Walaupun sebagian mereka mencapai gelar profesor, profesor dungu. Karena mereka akan paham kalau mereka bergaul sehari-hari dengan manusia ketika berbicara tentang janji dan ancaman. Saya ancam kamu. Akan berbeda. Kalau orang menyelisihi janji, itu sifat jelek. Yang tidak pantas dilakukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Allah menyelisihi ancaman, kamu akan saya siksa. Tetapi ketika menghadap Allah dengan ketakutan akan saya siksa, kemudian Allah katakan, saya maafkan kamu. Apakah itu sifat jelek? Sifat pemaaf. Itu sifat pengampun. Itu sifat ghafurur rahim. Dan itu sifat baik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran. Wahuwal afuun ghafur. Allah afu ghafur. Wahuwal ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pengampun, maha pemaaf. Maafkanlah kami. Karena tidak membedakan dua perkara tadi, karena pakainya logika, karena pakainya ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, maka mereka berpikiran, ini juga janji, ini juga janji. Harus ditepati. Kalau sudah diancam, harus ditepati. Akhirnya konsekuensi kesesatannya di bawahnya banyak. Sederet kekufuran. Sudah disebutkan sebagiannya. Menganggap Allah tidak mungkin mengampuni, Allah tidak mungkin memaafkan, Allah tidak bisa mengurangi adab, harus diadab sesuai dengan janjinya. Baik, yang berikutnya. Berarti semua kalimat nar diiringi dengan khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Menurut mereka harus kekal. Itu konsekuensi yang mengerikan. Berarti semua yang masuk neraka, kafir atau tidak kafir, harus kekal. Karena Allah mengancamnya dengan kekekalan. An-nar fin-nar khalidina fiha. Khalidan fiha. Khalidina fiha. Harus kekal. Mengerikan sekali. Karena tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Akhirnya mereka menganggap ada manzilah baina manzilatain. Menganggap ada kedudukan di antara dua kedudukan. Karena ketika ditanya, itu yang kekal dalam neraka itu kafir. Memang bukan kafir. Karena mereka bersyahadat, mereka salat, mereka. Tapi karena mereka sudah berbuat dosa besar dan diancam dengan adab yang kekal, maka harus diadab dengan adab yang kekal. di antaranya wa may ya'sillah wa rasulahu fa innahu naru jahannam khalidan fiha, atau wa man qatala mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka kekal dalam neraka. Berarti kafir? Tidak, tidak kafir. Berarti mukmin? Masa mukmin kekal dalam neraka? Bukan juga. Kalau mukmin dalam surga. Jadi apa ini kedudukannya? Pokoknya ada satu kedudukan yang bukan mukmin, bukan pula kafir. Ini yang disebut dengan manzilah bainal manzilatain. Kembali pada kitabnya, ammal manzilatu bainal manzilatain fa indahum anna man irtakaba kabiratan, bahwa siapa yang melakukan satu dosa besar, yakhruj minal iman, akan keluar dari iman, tetapi tidak masuk dalam kekafiran. Aneh kan? Keluar dari iman, tapi tidak masuk dalam kekafiran. Di tengah-tengah, antara keduanya. Amal amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Adapun amar ma'ruf nahi munkar ala mu'tazilah. Lain lagi. Jangan dikira amar ma'ruf nahi munkar yang syar'i, yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah, tidak. Mereka katakan prinsip kami adalah amr ma'ruf nahi munkar. Apa itu maksudnya? Fahuwa annahum qalu, bahwa mereka berkata, alaina an na'mur ghairana bima amarna bihi wa an nulzimahu bima yulzimuna, wa dhalika huwa al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, wa dhaminuhu annahu yajuzu al-khuruj 'ala al-a'immah. Katanya, atas kami untuk memerintahkan selain kami dengan apa yang kita diperintah, dan kita haruskan orang lain seperti apa yang kita haruskan terhadap diri kita. Dan kemudian terkandung di dalamnya bolehnya khuruj. Tadi kan sudah kalimat nulzim, maksa. Sekarang khuruj, bolehnya khuruj memberontak kepada penguasa, melawan penguasa ketika penguasa berbuat kemunkaran. Bilqital, dengan peperangan. Idja'idha jaru, kalau mereka berbuat zalim. Waqataqadama jawabu hadha syubal khamas fi mawadi'iha, dan sudah lewat pembahasan terhadap lima prinsip mu'tazilah ini dan bantahan-bantahannya. Walhamdulillah rabbil alamin. Natahbihatul qadr. Barakallahu fikum. Subhanakul bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.